إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Masih kita pada nasihat tentang adab para muta'allim dan para mu'allim dari Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala, sampai pada ucapan beliau, haqqul alim al-khas. Ila huna? Ayo. Qala rahimahullah, beliau berkata, haqqul alim al-khas, haknya seorang pengajar secara khusus, yakni terhadap orang-orang yang langsung diajari oleh mereka. Itu maksudnya khusus. Sedangkan yang kemarin, haqqul alim am, artinya haknya seorang pengajar, penyampai ilmu, yang harus ditunaikan oleh seluruh kaum muslimin. Walaupun dia mengajari beberapa orang, tapi sesungguhnya nafa'nya, manfaatnya adalah untuk seluruh kaum muslimin. Karena yang diajarkannya adalah cahaya yang akan menerangi kaum muslimin, yang akan membimbing kehidupan di masyarakatnya, yang akan meluruskan masyarakat. Maka tentunya seluruh kaum muslimin wajib menghormati para ulama yang menyampaikan ilmu dan menyebarkan cahaya. Ini haqqul alim al-am, haknya seorang alim yang membawa ilmu atau yang mengajarkan ilmu, yang harus ditunaikan oleh seluruh kaum muslimin, menghormati mereka, mendudukkan mereka sebagaimana kedudukannya dalam keadaan mereka, tentunya tidak mencercanya, tidak merendahkannya. Ini haqqul am. Sedangkan haqqul khas, haknya secara umum, haknya secara khusus, adalah khusus bagi thullabul ilm, yang langsung diajari oleh mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di, wa amma haqquhul khas 'alal muta'allim. Adapun hak mereka, hak para pengajar yang khusus, harus dilakukan oleh para muta'allim, para pencari ilmu, adalah karena falamma badalahu min ta'limih, karena apa yang diberikan oleh para pengajar itu dalam ta'limnya. Wal hurs ala ma yursiduhu wa yusiluhu ila a'la darajat, karena kesungguh-sungguhan mereka, para pengajar, para pembimbing dengan ilmu, mereka hurs, sangat bersungguh-sungguh, ala ma yursiduhu wa yusiluhu ila a'la darajat, bersungguh-sungguh untuk membimbing murid-muridnya, untuk mengajar para thullabul ilm, untuk menyampaikan mereka ila a'la darajat, berusaha untuk mengajak mereka ke derajat yang sangat tinggi. Itu tujuan para guru ketika mereka mengajar ilmu din, ketika mengajar ayat dan hadis, para ustaz ketika membimbing santri-santrinya dengan ilmu dari Allah dan Rasulnya, tujuannya adalah yursiduhu wa yusiluhu ila darajat atau ila a'la darajat, membimbing dan mengajak ke derajat ketinggian, yakni derajat yang mulia. falaysa naf'ul aba'i wal ummahati nadhiran linaf'il muallimin al murabbina linnasi bisigharil ilmi qabla kibarih. Bahkan kata syekh, manfaatnya para bapak-bapaknya sendiri, ibu-ibunya sendiri, tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh para guru dan para pengajar ilmu din. Kecuali kalau bapak ibunya langsung mengajarkan ilmu din, maka tidak bisa diimbangi, karena sesungguhnya mereka telah memberikan pada anak-anak mereka apa yang tidak diberikan oleh orang lain. Yani sebagaimana doa kita, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku sejak waktu kecil. Ini tidak diberikan oleh para muallim tadi, tetapi mereka yang lebih dulu, sejak ditimang, diberi makan, disayang terus. Tetapi kalau para orang tuanya, bapak dan ibunya, hanya membesarkannya, tapi mereka tidak mengajarnya ilmu din, atau tidak mampu mengajarkan ilmu din, maka mereka memberikan kepada para pengajar, pada alim ulama, para guru, para ustaz, untuk mengajari anak-anaknya ilmu din, untuk mengajari anak-anaknya ilmu Quran wa sunnah. Maka kata Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di bahwasanya naf'ul ummahati wa naf'ul aba laysa nadhiran li naf'il muallimi. Maka apa yang diberikan dari manfaat yang diberikan oleh orang tua dan manfaat yang diberikan oleh para pengajar ilmu agama, mana yang lebih besar? Bahkan dikatakan apa yang diberikan oleh muallimin lebih besar, karena itu ilmu din, bukan masalah jasad-jasadnya, bukan masalah perutnya, tetapi masalah ilmu din, masalah hatinya. Khamilina azakumullah. Sehingga ketika seorang ulama yang duduk membicarakan tentang penyimpangan, kesesatan-kesesatan ahlul dalal, dan memperingatkan wahai kaum muslimin, jangan kalian terbawa oleh syiah rafidah, jangan terbawa oleh kesesatan khawarij, jangan terbawa oleh fulan wa fulan yang mubtadi' dal. Ada yang berkata kepadanya, wahai syekh, apakah engkau tidak sayang pada mereka? Apakah engkau tak kasihan pada mereka disebut-sebut di mimbar? Dikatakan demi Allah, kami lebih sayang kepada mereka daripada bapak ibu mereka sendiri. Kenapa demikian? Karena bapak ibunya menghindarkan anaknya dari api dunia, sedangkan kami menghindarkan mereka dari api neraka. Bapak ibunya, nak, jangan main api. Nak, jangan main air nanti kau tenggelam. Nak, melindunginya dari api dunia. Sedangkan kami menyatakan, jangan jalan ke sana, haram, akan diazab oleh Allah dalam api neraka jahannam. Baik, menghindarkan dari api dunia dan menghindarkan dari api neraka, mana yang lebih besar? Mana yang lebih a'zam? Maka yang tidak bisa disaingi dan ditandingi adalah kalau bapaknya sendiri mengajari anaknya sendiri ilmu din, ilmu Al-Quran wa Sunnah. Maka antum, insyaAllah, kalau mempelajari ilmu din, maka nanti anak-anaknya langsung diajar oleh bapaknya bagaimana selamat dari api dunia, dan juga bagaimana selamat dari api neraka. MasyaAllah, yang demikian yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Qulibina a'azakumullah. Dikatakan, qasafuhu, dan mereka, para pengajar tadi, mengajari manusia. Al-murabbina linnas, yang mentarbiyah, membimbing manusia, bisigharil ilmi qabla kibarih, dari ilmu yang kecil-kecil sampai ilmu yang besar. Al-bazilina nafaisa awqatihim, mereka meluangkan waktu-waktu berharga mereka. Wasafat afkarihim, dan mereka memberikan apa yang mereka punyai dari safat afkarihim fi tafhimil mustarsyidin. Safwa afkarihim adalah intisari yang ada pada ilmunya. Dia berikan. Fi tafhimil mustarsyidin, untuk memahamkan para murid-muridnya, para santrinya, para mustarsyidin, para orang-orang yang minta bimbingan. Bikulli tariqin wa wasilatin, dengan berbagai macam cara, berbagai macam jalan-jalan yang halal. Yuqaddiruna alaiha, yang mereka yaqdiruna alaiha, yang mereka mampu. Yani inilah jasa yang diberikan oleh seorang guru, muallim al-khair, muallim al-din, yang mengajarkan ayat dan hadis, yang mengajarkan agama. Maka mereka dalam keadaan membimbing manusia dengan segala macam cara yang halal, jalan yang halal, upaya-upaya yang mereka mampu mereka lakukan untuk menjadikan santri-santrinya alim, untuk membimbing mereka agar mencapai derajat ilmu, derajat kemuliaan, masya Allah. Idza kana min ahsan man ahsana ila al-insani bi hadiyatin maliyatin yantafi' biha thumma tazulu wa tadhhab lahu lahu haqqun kabir 'ala al-muhsin ilayhi fama dhann bi hadaya al-'ilm an-nafi' al-kathirah al-mutanawwi'ah. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullah, kalau saja idza kana man ahsana ila al-insan, kalau saja seseorang memberikan kebaikan pada orang lain, bihadiyatin maliyatin, dengan hadiah yang sifatnya dunia, memberikan kebaikan ini untukmu, hadiah, yantafi' biha, yang bermanfaat, tetapi tetap yang namanya dunia walaupun bermanfaat, thumma tazul, kemudian akan habis, akan hilang, diberi harta 200 ribu, habis, suatu saat akan habis, dikasih uang 2 juta, masya Allah orang ini baik sekali. Iya, tapi kemudian hilang, habis uang itu. Apa yang diberikan oleh orang yang baik, memberikan ihsan, memberikan hadiah-hadiah berupa harta yang kemudian habis, wa tadhhab, itu saja punya hak. Orang seperti itu saja punya hak. Kibir 'alal muhsan ilaih. Punya hak yang besar atas orang yang diberi tadi. Kalau kamu diberi kebaikan, diberi hadiah, diberi harta, diberi sesuatu yang bermanfaat, apakah kita tidak punya kewajiban untuk membalasnya dengan kebaikan? Punya. Apakah kita tidak punya kewajiban untuk tukafi'u man sana'a laka khairan fal tukafi'u? Siapa yang berbuat kepada kamu kebaikan, hendaklah balas, imbangi dengan kebaikan pula. Ini haknya. Haknya orang yang berbuat baik untuk dibalas dengan kebaikan. Itu harta dunia. Famadhan bihadayal ilmin nafi', maka bagaimana prasangka kalian kalau yang diberikannya bukan harta dunia tapi ilman nafi', yang diberikannya adalah ilmu yang bermanfaat, al-kathirah al-mutanawwi'ah, yang bermacam-macam, yang banyak, dikasih ilmu bahasa Arabnya, dikasih tafsirnya, diajari nahunya, diajari adab, diajari akhlak, diajari hadith-hadith, diajari makna kalimat per kalimat dalam Quran dan Sunnah, masya Allah. Ini adalah ihsan. Kalau orang yang berbuat ihsan, memberikan kebaikan dunia saja, perlu dibalas dengan kebaikan. Wajib untuk mengimbanginya. Kalau kamu tidak mampu untuk mengimbanginya dengan kebaikan pula, doakan jazakumullahu khairan. Apalagi yang memberikan ilmu, guru kalian, pengajar kalian, walaupun mungkin umurnya hampir sama, tetap kalau dia mengajarkan, maka dia memiliki kemuliaan, kelebihan sesuatu yang harus kamu balas dengan kebaikan. Qul inna a'udzubikumullah, dikatakan bahwasanya famadhdhan bihadayal ilmi an-nafi' al-kathir al-mutanawwi'ah. Bagaimana prasangkamu kalau yang diberikannya ternyata adalah ilmu yang bermanfaat, yang banyak dan bermacam-macam. Ditambah lagi kelebihannya dari harta dunia, al-baqi. Apa baqi? Yang terus-menerus, enggak habis. Ilmu kamu ketika kamu amalkan, apakah habis? Tidak habis. Terus akan nempel pada dirimu, bahkan setiap diamalkan bertambah ingat, setiap dikerjakan bertambah ingat, disampaikan pada orang lain bertambah hafal, dipakai untuk nasihati orang tambah hafal lagi, masya Allah. Dipakai dia berceramah tambah nempel lagi, masya Allah. Ini namanya ilmu. Bedanya dengan harta dunia, harta dunia dipakai habis, kalau ilmu dipakai bertambah banyak. Qul inna a'udzubikumullah, al-baqi nab'uha, manfaatnya akan terus kekal, madama hayyan wa ba'da mamatihi, bahkan terus menerusnya, bukan hanya di dunia, manfaatnya terus dirasakan di dunia dan terus tidak berhenti sampai di akhirat nanti. Alaihikadzalik, bukankah ilmu akan membimbing ke dalam kebenaran? Ketika kita berjalan di atas kebenaran dengan bimbingan ilmu, bukankah manfaatnya terus sampai kita mati dengan husnul khatimah, sampai kita mendapatkan terang benderang di dalam kuburan kita, sampai ketika kita dihisab dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah, sampai ketika Allah ridhai, Allah maafkan dan masukkan ke dalam jannah. Itu semua diantara sebab-sebabnya adalah ketika kita tahu mana yang jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Diantara sebabnya karena kita punya ilmu, punya nur, Maka ketika itu kita melihat dengan terang benderang, jelas ini jalan yang lurus, jelas ini jalan yang menyimpang, maka kita terbimbing ke jalan yang lurus. Walhamdulillah rabbil alamin. Idzan naf'uha fid dunya wal akhirah. Kalau begitu manfaatnya di dunia dan juga di akhirat. Bukan hanya dunia, tapi dunia wa ba'da mamatihi, di dunia dan setelah matinya. Al mutasalsil bihasbi hali tilkal hadaya, bersambung-sambung terus manfaatnya sesuai dengan keadaan bentuk hadiahnya. Qanifidin a'azakumullah, artinya ilmu-ilmunya. Ilmu yang penting, ilmu yang lebih penting, yang sangat penting, yang paling penting. Manfaatnya tentunya semuanya bermanfaat dan terus-menerus. Di antaranya yang paling penting tentunya lebih besar. Qanifidin a'azakumullah. Fahina idin ya'rif anna lahu minal haqqi wa tawqir wa husnal adab ma'hu. Karena yang diberikannya begitu besar dan manfaatnya begitu besar di dunia dan di akhirat, maka semestinya balasan kebaikannya pun untuk mereka, para ulama, para ustaz, para guru, para pengajar ilmu din, juga harus lebih. Orang yang memberikan kepadamu kebaikan harus dibalas, apalagi kebaikan yang seperti ilmu yang akan membimbingnya di dunia dan menyelamatkannya di akhirat. Maka perlu diimbangi dengan kebaikan pula, seperti haqqut tawqir, penghormatan pada mereka. Wa husnul adab, berakhlak dengan akhlak yang baik pada mereka. Wal wuquf ma'a isyaratihi, berhenti pada arahan-arahannya. Makna berhenti pada arahannya, yakni apa yang dibimbingkannya, apa yang diarahkannya, turuti. Jangan dilanggar. Wa'adamul khuruji amma asyara ilaih, dan jangan keluar dari apa yang digariskan dan dibimbingkan olehnya, oleh guru-guru dan oleh para ulama. Mimma yanfa'uhu, karena apa yang mereka bimbingkan berdasarkan ilmu din, berdasarkan qala Allah wa qala Rasul, mimma yanfa'uhu, yang akan bermanfaat bagi seorang talib, yang akan bermanfaat bagi seorang santri. Minal umuri lati qad jarrabaha, dan perkara-perkara itu di samping berdalil berdasarkan hujjah, juga qad jarrabaha, sudah dicoba. Ini kelebihan guru. Sudah dicoba, artinya guru itu sudah pengalaman, sudah tahu. Wahai para santri, kalau kamu begini kamu gak akan bisa belajar. Kalau kamu banyak main demikian-demikian, lalai, maka kamu gak akan bisa menghafal. Kalau kamu tidak menjaga waktu, maka kamu akan menghilangkan waktu itu dan kamu akan terlambat. Orang-orang sudah sampai pada kitab-kitab yang besar, kamu masih di permulaan. Ini nasihat-nasihat dari para ustaz, para pembimbing, para pengajar ilmu din, berdasarkan hujjah dan dalil, dan juga berdasarkan pengalaman yang mereka telah jalani. Kalian berapa lama hidup di dunia? Oh, baru 13 tahun, 14 tahun. Baik, sudahkah kalian pengalaman begini dan begitu? Belum. Belum pernah melihat apa kehidupan-kehidupan orang yang di atas itu, belum tahu. Tapi orang yang mengajarkan, yang orang itu adalah sudah dewasa, bahkan sudah berumur, orang itu pernah merasakan hidup seperti kalian. Qanifirina azakumullah, jangan sampai kita mengeluh, menyesali, seperti menyesalnya orang-orang yang sudah tua. Dengan berkata, ya laytas syababu ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Duhai kiranya masa muda kembali lagi, saya akan khabarkan apa yang terjadi di masa tua. Ini yang berbicara orang tua. Namun dia mau mundur lagi ke masa muda tidak bisa, karena dia sudah berumur. Sampai dia mengatakan dengan kalimat, ya laytani, duhai kiranya kalau masa muda itu bisa kembali, maka aku akan khabarkan bahwa tuan nanti begini keadaannya, dewasa itu begini, nanti kalau kamu sudah berumur sekian gini keadaannya, kamu dalam keadaan lemah, hafalanmu kurang, kamu dalam keadaan begini dan begitu. Wa man nu'ammiru naqsu fil khalq, siapa yang kami beri umur, kata Allah, kami akan kurangi ciptaannya. Semakin tua semakin lemah, semakin tua hafalan semakin lemah. Maka sekarang ini kamu kesempatan untuk menghafal, jangan nanti pikun sudah ketuaan. Maka kebetulan kalian masih muda dan ada orang yang pernah mengalami masa-masa kalian, menyampaikan bahwa bima fa'alal masyibu, apa yang terjadi di masa tua, masa tua itu begini, kamu lebih repot ngurusi istri, ngurusi anak, kamu lebih repot ngurusi demikian, pikiranmu semakin banyak. dan umurmu, badanmu semakin renta. Maka diajarkan oleh mereka, para guru tadi, dengan ilmu agama dan pengalaman yang mereka punya. Allah dikatakan, "Ajarrabaha wa huwa a'raf biha." Karena para guru itu sudah pengalaman, maka mereka lebih tahu. "Min kaifiyati ta'lim." Tahu bagaimana cara mengajar. "Wa nahwiha," dan sejenisnya. "Ma laysa li ghairihi." Lebih memiliki ilmu tentang bagaimana cara mengajar daripada yang lainnya. Sehingga kalau dalam keadaan kita hanya mengandalkan apa yang kita punya, tapi tidak dibimbing oleh mereka, para guru tadi, maka kita akan salah. Sifatnya coba-coba, coba cara mengajar begini, muridnya malah stres, keberatan. Kenapa? Dia tidak pengalaman. Oh, berarti terlalu berat, terlalu banyak. Kalau gitu saya kasih sedikit, kesedikitan. Main terus santrinya. Ini ada yang salah lagi. Berarti harus tanya sama yang pengalaman. Inilah yang dikatakan bahwa al-barakah fi kabirikum. Barakah itu pada orang tua kalian. Barakah pada orang tua kalian. Karena mereka lebih memiliki pengalaman dan mereka tahu apa yang pernah dijalani, pernah dialami. Sehingga kita perlu tanya pada mereka, perlu bimbingan mereka. Kemudian dikatakan ihtiram al-alim. Sekarang bagaimana penghormatan seorang yang berilmu? Wal yajlis baina yadayhi muta'addiban. Menghormati orang yang berilmu adalah duduk di hadapan gurumu, di hadapan orang yang mengajarkan ilmu padamu dengan muta'addib. Duduk dengan adab yang baik. Bagaimana duduk anda yang baik kira-kira? Hah, begitu? Tidur, kepalanya taruh di meja? Itu duduk yang baik. Barakallahu fiik. Itu namanya tidak menghormati majelis, tidak menghormati orang yang mengajarkan ilmu. Kesalahannya dua. Buat dia sendiri, buat gurunya, bahkan tiga, buat majelisnya. Merusak majelisnya. Kamu kan rugi ketika gurunya berhenti sejenak untuk ngurusi orang yang tidur. Siapa yang rugi? Kalian. Dirugikan oleh satu orang. Yang kedua, bagaimana adabnya cara guru? Apakah orang yang mengajar tidak tersinggung ketika kamu berbicara dianggap seperti radio rusak, nggak ada yang dengar, lalai, tidur, geleleng, ah, nggak penting. Itu juga menyakiti hati guru. Apalagi yang ketiga, majelisnya, gurunya, dan yang ketiga buat dianya sendiri, hilang manfaat yang harusnya dia dapatkan hari itu, hilang dari dia. Qul inna a'udzubikumullah fi dikatakan oleh Syekh rahimahullah, wal yajlis baina yadayhi muta'addiban. Duduklah di majlis dengan beradab, dengan sopan. Wa yadhhar ghayata hajatihi ila ilmi. Dalam keadaan yudhhir, bukan yadhhar. Yudhhir ghayata hajatihi, menampakkan dirinya butuh pada ilmu. Yani dia butuh pada apa yang sedang dibicarakan oleh guru itu. Bagaimana duduknya orang yang butuh? Apakah sanggaran begitu? Hah? Bagaimana orang yang butuh? Apakah begini? Hah? Bagaimana duduknya orang yang butuh untuk dikasih pengetahuan? Kalau kamu dalam keadaan sedang butuh pengetahuan, kemudian diajarkan, "Pak, ini kemana jalannya? Saya kesasarin dia, Pak." Orang yang menerangkan. Bagaimana keadaanmu kira-kira? Karena kamu sedang kesasarin, sedang butuh bimbingan ke jalan yang benar. Rumah saya di mana yang saya akan tuju? Atau rumah bulan di mana? Sampai kamu putar-putar 1 jam, 2 jam, kemudian kamu sudah enggak kuat lagi. Tanya, "Pak, di mana jalan fulan?" Orang yang menerangkan, "Kamu belok ke kanan, kemudian ke depan. Kira-kira kamu sikapnya bagaimana? Apa kamu ngelamun begitu atau perhatian sangat?" Itulah orang yang butuh ilmu. Akan perhatian sangat, karena kalau saya enggak dengar, saya akan kesasar lagi. Kalau saya enggak perhatian bimbingan orang tadi, ini saya seakan berulang kembali putar-putar dalam keadaan lelah, habis waktu, habis tenaga, capek, lelah. Itu rugi dunia. Kalau kamu lalai pada apa yang diajarkan oleh guru yang mengajarkan agama, ruginya rugi dunia apa rugi akhirat? Rugi akhirat. Harusnya kamu sudah tahu, jadi belum tahu. Harusnya sholat kamu sudah baik, jadi enggak baik. Harusnya kamu sudah mengerti bagaimana thalibul ilm, jadi enggak ngerti bagaimana thalibul ilm. Tentunya dikatakan di sini bahwa seorang yang menghormati guru pengajar adalah dia duduk dengan benar, duduk dengan baik, penuh perhatian, yudhir ghayata hajatihi ila ilmih, menunjukkan kalau dia sangat butuh pada ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Wa yaj'u lahu hadiran wa ghaiban, dan mendoakan gurunya ketika ada di hadapannya ataupun ketika di belakangnya, mendoakan dengan kebaikan. Wa idza athafahu bi faidatin aw tadhihin li mushkilin falyadhhir annahu qad 'arafahu qablahu. Wa idza athafahu, kalau dia sedang menyampaikan faidah aw tadhih li mushkilin, atau menerangkan sesuatu perkara yang sulit, falyadhhir, maka jangan engkau menampakkan ka'annaka 'araf, jangan menampakkan seakan-akan kamu sudah tahu. Qad 'arafahu qablahu, bahwa saya sudah tahu. Jangan, walaupun benar kamu sudah tahu, jangan tunjukkan kalau seakan-akan ini sudah tahu kemarin. Jangan, tetap kamu dengarkan, perhatian. Demi Allah, para ulama, bahkan Imam Syafi'i menyatakan ketika ada seorang berumur 20 tahun atau 20-an menyampaikan kepadanya suatu ilmu, didengarkan dengan baik. Sungguh aku mendengarkannya seakan-akan aku baru tahu saat itu, padahal aku sudah tahu sebelum dia lahir, kata Imam Syafi'i. Aku sudah tahu ilmu itu sebelum dia lahir, tapi didengarkan dengan baik, perhatian. Apalagi kita yang memang belum tahu, atau sudah tahu pun baru remeng-remeng kayaknya begini. Alhamdulillah ada yang menjelaskan ulang, kamu dengarkan kembali. Apakah yang saya pahami kemarin itu benar? Apakah yang saya pahami kemarin itu sama dengan yang ini? Itu penting. Sehingga jangan duduk dengan merasa tidak butuh, hanya sudah tahu. Terus santai, mainan pensil, mainan segala macam. Kamu kenapa kok enggak serius? Saya sudah tahu kemarin. Qul a'udzubikumullah. Jangan. Fala yudhhir annahu qad 'arafa qablahu. Jangan menganggap atau jangan menampakkan dirinya bahwa dirinya sudah tahu. Wa in kana 'arifan lahu, walaupun dia sudah mengerti, tetap dia harus perhatian terhadap ucapan gurunya. Ini diantaranya untuk kepentingan dia sendiri dan untuk menghormati gurunya. Bal yusghi ilaihi isgha'al mutatallib bisyiddatin. Bahkan semestinya dia yusghi perhatian seperti perhatiannya orang yang mutatallib, seperti perhatiannya orang yang sedang mencari ilmu. Bisyiddatin ilal faedah, yang sangat butuh pada faedah. Hadza fima ya'rifu, ini kalaupun pada apa yang dia tahu. Fa kaifa bima lam ya'rifu, bagaimana kira-kira kalau memang belum tahu? Sudah tahu saja dianjurkan, diperintahkan oleh mereka para ulama yang pengalaman untuk duduk menghormati gurunya, perhatian terhadap gurunya seakan-akan kamu baru tahu saat itu. Walaupun sudah tahu, apalagi bima lam ya'rifhu, apalagi pada apa yang dia belum tahu. Walihadza kana hadzal adab mustahsanan ma'a kulli ahad. Oleh karena itu, adab seperti itu adalah adab yang sangat bagus bersama setiap guru. Bil ulumi wal mukhatabat, dalam setiap pembicaraan, dalam setiap ilmu diajarkan oleh mereka, hendaklah kamu bersikap seperti itu. Bil umuri dinniyah wa dunyawiyah, dalam urusan din, agama maupun urusan dunia. Dalam urusan dunia, apalagi urusan agama. Dalam urusan dunia pun kamu begitu. Itu namanya adab. Ada adab mukhatib, ada adab sami' atau adab pendengar. Ada adab pembicara, ada adab pendengar. Adabnya berbicara, berbicara apa yang dia yakin. Jangan berbicara apa yang dia belum yakin. Itu adabnya orang yang mau menyampaikan. Menyampaikan apa saja. Kemudian yang mendengarnya, adab sami', perhatikan orang yang sedang mengajak bicara kamu. Jangan kamu sombong, tengok sana tengok sini seakan-akan tidak butuh apa yang kamu sampaikan. Walaupun kamu sudah tahu, dengarkan. Oh iya, terima kasih, jazakallahu khair, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Walaupun ternyata kamu sudah tahu. Ini adab yang baik, adab akhlak seorang mukmin, seorang muslim. Husnul sam'i wa husnul samti. Baik dalam perhatiannya, baik dalam mendengar, baik dalam diamnya ketika diajak bicara. Fa'ala na'azakumullah. Demikian apa yang dianjurkan dalam menghormati para ulama atau para pembawa ilmu atau para asatidzah atau para guru, para pengajar ilmu din. Maka sikap-sikap seorang muslim, seorang talibul ilm, seorang murid, hendaklah menghormati gurunya, karena dia sedang memberikan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bagaimana kalau ternyata gurunya keliru. Idza akhtha'al muallim, kalau gurunya salah dan kamu tahu itu salah. Al amal idza akhtha'al muallim, apa yang harus dilakukan ketika guru keliru dalam menyampaikan. Wa idza akhtha'al muallimu fi syai'in falyunabbihhu, kalau guru itu keliru dalam menyampaikan atau dalam sesuatu yang disampaikan, falyunabbihhu birifqin, hendaklah menegurnya dengan baik, dengan lembut, walutfin, dengan halus, bihasbil maqam, bihasbil maqam, ini sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keadaannya. Wala yaqulu lahu, jangan berkata kepadanya akhta'ta, engkau salah, atau kalimat alaysal amr kama taqul, urusannya tidak seperti itu, tidak seperti yang kau katakan. Jangan mengatakan seperti itu kepada gurumu. Bal ya'ti bi'adatin latifah, bahkan hendaklah menyampaikan dengan ungkapan yang sangat baik. Yudrik bihal muallim khata'ahu. Yudrik bihal muallim khata'ahu. Menyampaikan dengan ungkapan yang bagus, yang guru itu tahu kalau ucapanmu itu maksudnya dia salah. Tapi ungkapannya tidak vulgar seperti itu. Kamu salah. Apa yang kamu sampaikan itu keliru. Bukan begitu. Tetapi kalimat-kalimat yang baik. Ya laitas syekh yumatsil. Kalau saja syekh ini mencontohkan, lakana ahsan. Kalau syekh ini mencontohkan, saya lebih baik. Ini ungkapan-ungkapan yang sifatnya seakan-akan ada pendapat lain, tetapi sesungguhnya itu salah. Sesungguhnya, engkau salah, begitu. Tetapi syekh, bukankah di dalam pendapat, dalam ucapannya begini, begini. Seakan-akan itu pendapat lain. Maka syekh akan ingat, oh ternyata iya, saya yang salah, dia yang benar. Qulubidina a'azakumullah. Dan berbagai macam cara yang diajarkan, yang dicontohkan oleh para ulama dalam menegurnya. Seperti muridnya Imam Malik rahimahullah, yang dia menunggu sampai selesai berbicara. Sampai selesai berbicara, kemudian dia sampaikan kepadanya. Apa yang kau sampaikan itu dengan sanad seperti ini, sesungguhnya aku mendengar sanad yang lebih alih, demikian-demikian. Maka sungguh demi Allah, kata perawi, sungguh demi Allah aku melihat Imam Malik pada majlis berikutnya merubah. Pada majlis berikutnya merubah apa yang disampaikannya kemarin dengan yang lebih sahih. Dan sebagaimana kisah yang pernah dinukil dalam kitab Kitab Tauhid, yang ketika itu dikatakan oleh seseorang, inni ra'aitu, aku melihat bintang jatuh tadi malam. Kemudian dikatakan dalam, tapi aku tidak dalam keadaan salat. Walakinni ludightu, tetapi aku dalam keadaan disengat. Fama taf'al, kata yang diajak bicara, terus apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat binatang yang berbisa? Istaqaitu, aku meminta diruqyah, meminta dijampi. Lihat, padahal dia mau negur, tapi negurnya dengan cara ma hamalaka ala dhalik, apa yang membawamu untuk berbuat seperti itu, meminta diruqyah? Hadis, katanya, hadithun haddatsani Syu'bi, menyampaikan kepadaku Syu'bi bahwasanya la ruqyata illa min hainin min ainin aw huma, tidak ada ruqyah yang lebih mujarab kecuali ruqyah dalam penyakit ain disebabkan oleh pandangan seseorang atau penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang yang berbisa. Apa jawabannya? Jawaban tabi'in, sungguh sangat bagusnya, adab yang sangat mulia ya. Dia bila bilang qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakinni sami'tu. Bagus. Orang yang berhenti pada dalil itu bagus. Tapi aku tahu hadis lain selain itu. Yang diriwayatkan sebutkan sanadnya, sebutkan riwayatnya. Yaitu tentang 70 ribu orang yang masuk jannah bi ghairi adzabin wala hisab, bi ghairi hisabin wala adzab. Di antara mereka yang 70 ribu orang itu adalah orang-orang yang tidak meminta dijampi, tidak meminta diruqyah. Dia puji qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Bagus dengan apa yang dia berhenti pada dalil yang dia dengar. Tapi ada riwayat lain. Sehingga kalimatnya beberapa talib dari para ulama ketika mau menegur kalimatnya ya syekh, yang saya pernah dengar di majlis Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ada qaulun akhar, katanya. Ya syekh, aku mendengar ucapan lain, pendapat lain dari Syekh fulan. Dan disebutkan tadi syekhnya. Dari beberapa pendapat para ulama, pernah ada yang menyebutkan Syekh fulan, Syekh marah. jangan menyebutkan dan jangan membanding-bandingkan para ulama. Marah karena disebut bulan dan bulannya. Sebutkan. Ya Syekh, ada qaulun akhar, selesai. Ada pendapat lain ya Syekh yang saya pernah dengar dari beberapa ulama. Begini, begini, begini. Sehingga kalau Syekh itu memang salah ketika itu, dia akan mengatakan maksud saya bukan begitu, tapi begini. Kalau ternyata Syekh memang betul-betul memiliki pendapat lain, maka kita tahu bahwa ada pendapat lain selain apa yang kita dengar. Bukankah ketika kita tahu, Syekh ini salah? Apakah kamu yakin bahwa Syekh itu salah? Kamu katakan ini salah menurut ilmumu. Tetapi karena kamu talib, dia adalah gurunya, kamu sedikit ilmu, dia lebih ilmunya, maka kamu husnudzon. Jangan-jangan dia punya pendapat lain. Maka tanyakan, Syekh, saya pernah mendengar ada pendapat lain begini, begini, begini. Bagaimana dengan apa yang kau sampaikan itu kaitannya? Sehingga akan dijawab. Kalau ternyata memang ada pendapat lain, dia akan mengatakan bahwa pendapat yang kamu katakan marjuh dan apa yang saya katakan rajih dengan alasan ini dan itu. Kalau ternyata memang Syekh keliru, maka dia akan menyatakan bahwa itu yang benar. Bahwa apa yang saya katakan itu bukan begitu maksudnya, tapi begini maksudnya. Qulna a'udzubikumullah. Ini adab namanya kepada al-muallim, kepada guru. Dikatakan bal ya'ti bi'ibaratin latifatin yudrak biha al-muallim khata'ahu. Yudrik biha al-muallim khata'ahu. Dengan ungkapan yang lembut sehingga muallim tahu kesalahannya. Min duni an yatashawwash qalbuh, tanpa membikin tersinggung hatinya. Fa inna hadza min al-huquq al-lazimah, ini adalah hak-hak yang harus diberikan oleh seorang murid pada gurunya. Wa huwa ad'a ila al-wusul ila as-shawab, dan itu sungguh sangat membawa kepada kebenaran. Sangat membawa kepada kebenaran. Kalau kita langsung mengatakan, kadang-kadang malah tidak ketemu kebenaran. Kenapa? Ketika gurunya tersinggung dan marah, kamu lancang mengatakan saya salah. Walaupun salah, susah dia untuk mengucapkan salah gurunya. Maka dia akan mencari cara, gimana caranya. Gara-gara ungkapan yang keliru yang diucapkan oleh seorang talib. Tetapi kalau dengan cara yang seperti tadi, insyaallah ad'a ila al-wusul ila as-shawab, lebih mengajak untuk mencapai kebenaran. Fa innar radd alladhi yashabuhu su'ul adab, karena bantahan kalau diiringi dengan akhlak yang jelek, iz'ajul qalb, menyebabkan hati menjadi goncang, tersinggung dan sebagainya, yamna min tasawwur as-shawab, akan terhalang gambaran kebenaran, akan tersamar gambaran kebenaran. Waman qasadahu, dan juga wamin qasdi, dan juga apa yang dimaksud oleh cipulan, nggak jelas maksudnya menegur atau maksudnya menjatuhkan. Kurang ajar ini orang, menjatuhkan saya, akhirnya kabur. Apakah dia itu ingin membenarkan atau meluruskan yang tadinya salah jadi lurus, atau yang tadinya bengkok jadi lurus, atau memang ingin sengaja mengacau majelis? Saya mau tanya. Kemudian berdiri, kamu tadi mengatakan begini-begini, kira-kira ini orang tanya atau mengacaukan majelis? Mengacaukan majelis. Karena dia lancangnya, adabnya, seakan-akan mengatakan kepada hadirin, jangan percaya sama gurumu ini. Gurumu ini gak becus. Seakan-akan ngomong gitu, walaupun laisa bilisani raksih, tapi bilisani fe'le. Bukan di lidah mulutnya, tapi di lidah perbuatannya. Perbuatan dia mengatakan dengan berdiri kadang-kadang. Saya tanya, tadi yang saudara katakan itu begini dan begitu, apakah itu memang ada dalilnya? Bukankah dalilnya begini dan begitu? Apa kira-kira maknanya? Itu bukan tanya, bukan meluruskan, bukan pula itu adalah sesuatu mencari kebenaran. Tetapi itu adalah lisan maqamihi, lidah dari perbuatan dia mengatakan, jangan percaya sama gurumu, gurumu ini gak becus, bodoh, gak ngerti. Itu maknanya. Sehingga khonafidin a'azakumullah, hati-hati. Sehingga berbeda antara seorang yang memberikan suatu pelurusan dan seorang yang menta'yir, yang menjatuhkan seseorang. Khonafidin a'azakumullah, salatu wa fiqal afiyah. Subhanakallahu alhamdulillah, la ilaha illallah. أستغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.